berdaya untuk mencapai pala. Jadi selamat sejahtera, bahagia dunia akhirat, material spiritual dunia akhirat. Berdasarkan prinsip-prinsip nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu, bangunan dari sistem ini, supaya gampang ingatnya, kita sederhanakan seperti ini. Jadi, falsafah ekonomi syariah itu tujuannya satu. Bagaimana masyarakat sejahtera material spiritual dunia akhirat dalam falah, dalam keridhaan Allah. Nah, oleh karena itu sistem ini harus dibangun paling tidak di atas empat elemen fondasi. Yang pertama fondasi akidah. Akidah itu iman, keimanan. Jadi berdasarkan keimanan di dalam Islam. Nah, karena kita tidak ingin jadi orang munafik, maka semua aturan, ketentuan, hukum yang diatur di dalam keimanan yang kita imani itu, kita taati. Berarti syariahnya kita jalankan. Sehingga pelaku ekonomi, pegiat ekonomi yang berkecimpung di dalam kegiatan ekonomi ini mencerminkan akhlak yang sesuai dengan apa yang diimani di dalam ajaran Islam tersebut. Dan karena kita melakukan bisnis itu tidak single fighter, ada pihak lain, maka semangat kebersamaan di dalam ukhuwah universal itu juga kita pelihara dengan baik. Gambarnya adalah misalnya, untuk sederhananya adalah sebagai berikut. Apa yang menjadi fondasi daripada sistem ekonomi ini? Yang pertama fondasinya adalah meletakkan tata hubungan bisnis di dalam konteks kebersamaan universal. Ya. Di dalam semangat ukhuwah. Untuk apa? Supaya sukses bersama. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Yahudi, sistem ekonomi liberal, neoliberal, yang pokoknya nafsi-nafsi. Bagaimana saya mendapatkan urusannya, urusan orang lain gak ada urusan. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah hukum muamalah syariah di bidang ekonomi membimbing aktivitas ekonomi dari si pelaku ekonomi tersebut sehingga selalu sesuai dengan syariah ajaran Islam. Dan sebagai pelaku ekonomi di dalam bisnis, budi pekerti atau akhlak itu yang membimbing aktivitas ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu didasarkan kepada bagaimana budi pekerti atau akhlak yang semestinya sebagai orang beriman di dalam Islam melakukan bisnis. Sebagai contoh, saya ingin supaya uang saya ini menghasilkan, supaya tidak ada risiko saya simpan di bank dapat bunga. Logikanya kelihatannya ada benernya. Tetapi karena dia lihat, apakah menyimpan uang di bank konvensional itu Omar Ridho, maka yang teringat adalah sabda Rasulullah, La'anallahu akila riba wa mukila wa sahidai wa katiba. Allah niscaya pasti melaknat orang yang melakukan transaksi riba atau transaksi bunga. Orang yang mewakili melakukan transaksi itu, dua orang yang menjadi saksi terhadap transaksi tersebut, bahkan orang yang hanya menuliskan transaksi itu ikut kena laknat dari Allah. Betapa bencinya Allah kepada transaksi bunga atau riba ini. Nah, sehingga dia lahir batin insya Allah tidak mau uangnya ini dikelola, diinvestasikan bersinggungan dengan riba, apalagi bertumpu kepada orientasinya supaya dapat bunga, dapat penghasilan. Kenapa? Dilaknat Allah. Sudah tahu bunga itu diharamkan, masih juga kita main-main, kita lakukan. Coba dilihat di surat Al-Baqarah ayat 275. Sudah tahu ini diharamkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang sudah tahu ini dilarang meneruskan transaksi itu, Mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Walillahil. Ini bukan hadis. Ini firman mulia Allah. Dan menyampaikannya kepada Rasulullah, Jibril yang bawa. Bukan Jibril yang dari Senin kemudian diadili di Jakarta Selatan. Bukan. Itu bukan Jibril, itu Iblis. Nah, jadi sebetulnya apa yang kamu inginkan di dunia ini? Bukankah kita mengimani? Masih di rahim kita, kita ini sudah ditentukan. Usiamu sekian, rezekimu sekian, nasibmu sekian. Jadi, jalani itu. Mau gulung kuming atau tidak gulung kuming, segitu. Jadi, kenapa tidak dijalankan sesuai yang dikehendaki Allah? Pari hidup sekarang ini susah. Nah, tidak usah diberitahu, Allah Maha tahu. Maka kita diberikan jaminan oleh Allah. Mari kita lihat di dalam surat At-Talaq 23 misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu takwa kepada Allah, perintahnya kamu taati, larangannya kamu tinggalkan, yaj'al lahu makhraja. Niscaya kesulitan-kesulitan hidupmu kami berikan jalan keluarnya. Ini janji Allah, Mas. Bukan janji presiden. Janji Allah. Presiden karena makhluk kadang-kadang janjinya lupa. Bahkan janjinya diingkari atau dilanggar. Ini Allah yang janji. Bahkan rezekimu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtadi. Bahkan rezekimu akan kami berikan dari jalan yang tidak pernah kamu sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan kalau hidupmu selalu bertawakal, berserah diri lillahi rabbil alamin, fa huwa hasbuh. Niscaya kebutuhanmu pasti kami cukupi. Sadaqallahul adzim. Apa yang kita ragukan? Syaratnya apa? Takwa. Tawakal. Tapi ini hidup di dunia susah, Pak Ari. Tidak usah diomongkan. Di Al-Quran sudah dikatakan. Lagat halaknal insana fi kabar. Sesungguhnya manusia kuciptakan dalam perjuangan hidup yang berat. Di mana saja kamu menggeliat, masih di punggung planet bumi, kamu dihadapkan kepada persoalan-persoalan. Oleh karena itu Al-Quran ini jadi panduan. Hudalina subayna timinal huda wal furqan. Menjadi petunjuk, pedoman bagi orang di dalam menjalani kehidupan. Penjelasan-penjelasan tentang petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani kehidupan. Dan menjadi al-furqan, pembeda. Life just a matter of choice. Setiap detik kita ini dihadapkan pada pilihan. Salah satu contoh, saya sedang bicara ini, saya milih-milih mana yang harus saya sampaikan. Hidup juga demikian. Nah, pilihlah yang sesuai dengan keridhaan Allah. Supaya apa? Supaya selamat kita sampai di finish. Finishnya di mana? Finishnya bukan di alam kubur, Pak. Finishnya itu di alam akhirat. Jadi, di dunia ini, sabarlah. Nabi saja selalu berdoa. Allahumma ya Allah, ya, penuhilah dadaku dengan kesabaran. Dan wafatkan aku di dalam Islam. Nabi. Jadi apa yang kita cari ini? Ya. Budi pekerti menuntun kita bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, seluruh geliat kehidupan kita, hidup ataupun mati kita. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bi jalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kan sumpah kita saben hari waktu kita sholat. Kenapa enggak kita sikapi? Berikutnya, dengan budi pekerti akhlak inilah kita dibimbing melakukan aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. Kenapa bertransaksi? Kenapa jualan? Ingin laba, bukan laba. Saya ingin laba yang Allah ridho. Ketuhanan yang Maha Esa, akidah yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki pertanggungjawaban ketuhanan, sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip good corporate governance dan market discipline di dalam kita melakukan bisnis. Jadi alangkah indahnya berbisnis di dalam syariah ini. Oleh karena itu, kalau empat elemen ini kita jadikan fondasi, supaya tujuan bisa kita capai, kegiatan kita ini tegakkan dengan tiga pilar penegaknya. Yang pertama, jangan melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan itu menurut Rasulullah adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi harus berdasarkan justice principle. Prinsip keadilan adalah prinsip keadilan. Oleh karena itu, riba, gambling, maisir, goror, dolim, haram, jangan kamu lakukan dalam bisnis kamu. Karena semua itu adalah ketidakadilan. Semua itu permainan setan. Yang kedua, kalau kamu melakukan bisnis, jangan bertentangan dengan prinsip tawazun. Jangan bertentangan dengan equilibrium principle. Jangan bertentangan dengan prinsip keseimbangan, prinsip keharmonisan, prinsip keselarasan. Kalau kita bisnis, lihat bagaimana implikasi real dan implikasi finansialnya. Bagaimana implikasi risiko dengan return-nya. Bagaimana implikasi bisnisnya terhadap kehidupan sosialnya. Bagaimana implikasi materialnya dan implikasi spiritualnya. Bagaimana penggunaan sumber-sumber daya dan bagaimana pemeliharaan sumber-sumber daya, supaya kita hidup langgeng dan Allah ridho. Pilar yang ketiga adalah tegakkan prinsip kemaslahatan, maslahah prinsipal. Sehingga jangan melakukan transaksi yang tidak membawa maslahat bagi siapa saja dan dengan pihak manapun juga. Sehingga insya Allah akidah kita terpelihara, keluarga kita terpelihara, jiwa kita terpelihara, harta kita terpelihara, intelektual kita terpelihara. Dengan cara ini, insya Allah apapun bisnis yang kamu lakukan, insya Allah ini mendapatkan pahala. Tapi Pak Ari, untungnya sedikit. Saya mau nanya, sedikit Allah ridho berkah atau banyak bencana? Ini kan pilihan. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyebabkan manusia ini berat sekali beralih kepada jalan syariah dan selalu condong untuk bertahan karena keserakahannya saja? Saya kasih salah satu contoh. Karakteristik ekonomi Islam. Coba kita lihat. Sistem ekonomi ini sistem yang realistik. Contohnya, bisnis besok mungkin untung, mungkin rugi, mungkin kontan. Sehingga treatment yang diambil berdasarkan syariah, prinsip sirkoh, bagi hasil. Kalau ada hasil, bagi. Syaratnya baginya adil. Kalau timbul risiko, pikul dengan proporsi yang juga sama adilnya. Tapi kalau kita lari kepada konvensional treatment, begitu kita jadi debitur misalnya, pokoknya you bisnis sukses atau gagal nggak jadi urusan. Pokoknya tiap bulan kamu harus bayar bunga sekian. Dan kalau kamu tidak mampu, saya sita jaminannya. Adil apa tidak? Apalagi kalau berbisnis itu dengan cara gambling, perjudian, maisir, goror, ketidakjelasan, menimbulkan manipulasi, jahalah, dan sebagainya. Ada bisnis monopoli. Emangnya itu punyanya kakeknya Anda? Hutan ini dimonopoli oleh PT A. Lah padahal hutan ini milik rakyat Indonesia. Dan seterusnya. Yang kedua, sifatnya ini progresif. Bisnis yang syariah harus selalu maju, berkembang, sukses. Bagaimana caranya? Lakukan dengan sehusuk-husuknya, seprofesional mungkin, sesuai syariah. Dan di dalam melakukan bisnisnya harus beradab. Dan jangan tinggalkan ajaran moral di dalam Islam melakukan bisnis ini. Ini ciri-cirinya. Sehingga kita melihat bagaimana karakter bisnis, karakter bisnis yang Islami. Yang pertama, berorientasi kepada rabaniyah oriented. Jangan melakukan transaksi sebelum yakin bahwa Allah ridho terhadap transaksi ini. Dari mana bisa tahu Allah ridho atau tidak? Setiap perbuatan sesuai syariah, insya Allah pasti Allah ridho. Itu saja pedomannya. Yang kedua, jangan melakukan transaksi yang bertentangan dengan etika ajaran Islam. Yang ketiga, jangan melakukan transaksi yang tidak realistik. Lakukanlah bisnis yang layak, yang realistis. Dan yang terakhir adalah, jangan berbisnis bertentangan dengan semangat prinsip kemanusiaan universal. Apakah sistem ini tidak indah? Bapak mau membandingkan dengan sistem konvensional yang tadi di dalam khotbah saya katakan menjadi mainstream economic system, menjadi sistem arus utama, karena hampir seluruh negeri menerapkan sistem itu. Dan cilakanya Indonesia, negeri muslim terbesar dunia, busuk sekali menerapkan sistem ini. Salah satu paradigm, paradigma, pola pikir dari sistem itu, antara lain dia bilang begini. Kalau kita berbisnis dengan cara ini, dengan cara kapitalis itu, ya, maka yang jadi pedoman adalah that religion and morality are not relevant to the solution of man economic problem. Kalau bahasa Maduranya dibilang begini, bahwa agama dan moralitas tidak relevan untuk dijadikan solusi bagi masalah-masalah ekonomi umat manusia. Jadi starting point-nya sudah mengajak kita jadi orang yang sekuler. Sekuler itu artinya berbuat yang tidak dikaitkan dan mengenyampingkan agama dengan segala nilai ajaran ketuhanannya. Supaya apa? Pada waktu kamu berbisnis, jadi seperti orang kafir. Mau kita berbisnis seperti itu? Dan ini sistemnya. That economic affairs are better settled by the reference of the law of economic behavior. Supaya masalah-masalah urusan ekonomi ini diselesaikan dengan perilaku ekonomi. Yang dimaksud di situ adalah berdasarkan prinsip the survivor of the fittest. Hukum rimba. Yang kuat menang, yang kecil lemah ditumpas. Let the weaker, the duava business, the micro business entity, and the small business entity disappear from the market. Biar bisnis-bisnis kecil, mikro, duava, biar amblas dari pasar. Coba. Ini ke konsep setan, mas. Tapi dipakai. Dan Indonesia usuk pakai ini. Saya bicara ini di dalam masjid. Insya Allah, Allah dan malaikat menyaksikan. Dan kalau ini kamu biarkan, kita kan selalu mengkaji Al-Quran. Kita melihat banyak negeri-negeri musnah, dimusnahkan oleh Allah. Tahu sebabnya? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Allah berfirman, apabila kami hendak menghancurkan suatu negeri, A'udzubillah minasyaitanirrajim, wa idza aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha. Kami perintahkan elit-elit yang hidup mewah di negeri itu taat kepada Allah, fafasaku fiha, tapi justru mereka durhaka kepada Allah. Fahaku ilaihal qaul. Oleh karena itu, sepatutnya hukum kami timpakan kepada mereka. Fadamarnaha takbira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak merinding, bapak-bapak. Siapa elit hidup mewah di suatu negeri durhaka kepada Allah? Yang pasti pemimpin Umar yang khianat kepada kepemimpinannya. Yang pasti ulama, kaum cendekiawan, ilmuwan, ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama yang khianat kepada keulamaan. Yang pasti adalah kaum konglomerat agnia, orang-orang kaya yang ingkar dengan kekayaannya. Ini paling tidak potensi yang paling besar yang menyebabkan negeri hancur menurut Al-Quran tadi. Oleh karena itu, kenapa kita tergoda oleh bujukan rayuan hitungan rupiah? Saya kasih contoh, mengapa manusia tidak dapat hidayah? Hidayah itu petunjuk mulia dari Allah supaya kita dibimbing kepada kebenaran yang Allah ridho. Menurut Al-Quran, mengapa manusia sulit bahkan tidak mampu mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah di dalam kehidupannya? Ini penyebabnya, ma'asyiral qadirin rahimakumullah. Al-Quran, penghalang hidayah. Menurut Al-Quran, ada tiga faktor umum penyebab ketergelinciran manusia pada keburukan. Tiga hal inilah yang menghalangi manusia mendapatkan hidayah atau keuntungan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia tidak mampu mengelola hawa nafsunya, sehingga dia jadi hamba hawa nafsunya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Kenapa? Dia menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari jalan fi sabilillah, dari jalan siratal mustaqim, dari jalan mardatillah. Yang kedua, kenapa manusia jabatannya tinggi bahkan jadi menteri korupsi, ngerampok uang rakyat, rakyat yang miskin? Kenapa? Yang kedua, karena di samping hawa nafsunya memperbudak dia, yang kedua, kerakusannya kepada dunia. Batul sirunal hayatat dunia walal akhiratu hayru wa abqa. Mereka memilih dunia padahal akhirat itu yang lebih baik dan abadi. Batul sirunal sama hayata dunia ila mataul gurur. Sesungguhnya dunia itu adalah tipu daya belaka, dan manusia-manusia itu tertipu oleh godaan dunia. Yang ketiga, godaan setan. Kenapa setan ini kita harus musuhi? Innahu lakum maduun mubin. Karena setan ini musuhmu yang nyata. Tidak pernah dia rela kepada kita untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan keridhaan. Jangankan kita berdagang di pasar, sedang sholat kita masih diganggu. Misalnya sedang baca ini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, mobil saya kayaknya belum dikunci, setan bisik, sehingga sholat kita tidak khusyuk. Sholat terawih, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, makmumnya bilang, buset, imamnya panjang ayatnya. Sedang sholat kita masih diperdayakan oleh setan. Jadi, ma'asyiral qadirin rahimakumullah, kesimpulan dari tiga pertanyaan tadi, saya mau ringkas supaya gampang. Ini jawabannya. Nanti diderivasi di rumah masing-masing. mau tanya riba, mau tanya dinar, mau tanya kurs, ini jawabannya. Kita ini manusia atau iblis atau setan atau malaikat? Kita manusia. Menurut Rasulullah, al-insafu minafsihi, kenalilah dirimu. Nah, mari kita coba mengenali diri kita. Bagaimana cara mengenalinya? Pakai panduan Al-Quran, pakai panduan hadis sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kenapa kita ini ada di Jakarta? Kenapa kita ini ada di Indonesia? Kenapa kita ini ada di bumi? Kenapa kita ini ada di alam yang fana ini? Maka jawabannya adalah, menurut Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada manusia. Apa amanahnya? Satu, kamu itu hambaku. Artinya apa? Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menjadi hamba, mengabdi, menyembah, menghamba, taat kepadaku. 24 jam setiap hari, tidak satu detik pun kamu keluar dari status kamu hamba. Nah, bisnis, transaksi ekonomi hampir mendominasi kegiatan kehidupan manusia di dalam muamalah ini. Bayangkan kalau itu kita pisahkan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam syariatnya. Sayangnya yang mendengar yang semacam ini, Mas, bisa dipastikan tidak ada pejabat tinggi yang mau mendengarkan. Padahal mereka itu adalah decision maker saben hari. Kita ini cuma dua-dua nanti, Mas. Apakah kita tidak lebih powerful dari mereka yang pejabat tinggi? Menurut Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku adalah yang paling takwa di antara kamu. Jadi bukan yang paling tinggi jabatannya. Jadi jangan sepelekan kontribusi kita untuk menebar syiar Rasulullah ini, balighul anni walau ayat. Tadi di dalam khutbah saya bilang, di dalam surat Muhammad ayat 7, wahai orang-orang beriman, belalah agama Allah yang zukum wa yusabbit aqdamakum. Aku akan menjadi pembela dan akan kukukuhkan kedudukan. Kedudukan yang dikukuhkan Allah namanya maqaman mahmuda, tahta kemuliaan. Mari kita dengan kondisi kita masing-masing ini, kita mulai dari diri kita. Kenapa tidak dari atas? Rasulullah bersabda, ibtah binafsi, start from yourself. Mulai dari dirimu masing-masing. Nah, di samping hamba kita, khalifah. A'udzubillah minasyaitanirrajim, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, saya jadikan kamu khalifahku di bumi. Oleh karena itu, fahkum bainan nasi bil haqq, berurusan dengan sesama manusia, termasuk bisnis, dengan cara yang benar, yang hak. Dari mana bisa kita tahu ini benar, ini Allah ridho, atau sebaliknya? Kalau sesuai syariah, insya Allah, pasti Allah ridho. Nah, dengan status ini, manfaatkanlah bumi dengan segala isinya, difasilitasi Allah untuk fasilitas kita. Untuk apa? Semaksimal mungkin sumber kehidupanmu, sumber kemakmuranmu, sumber kesejahteraan kamu sebagai umat manusia, dalam rangka cari ridho, cari karunia dan ridhonya. Orang kafir, orang munafik dapat karunia, dapat hidup, dapat jasa, dapat makan, dapat kerjaan, semua dikasih. Kafir munafik, tapi ridho Allah tidak dapat dia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa nar wa habita ma sana'un fiha, dan seterusnya. Mereka di akhirat yang hidup tidak sesuai syariah ini dapatnya cuma satu, neraka belaka. Sia-sia semua apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang teman saya bilang begini, Pak Ari, kalau ngomong jangan ngomong tentang neraka dan surga, yang lain apa? Kita kan masih di dunia. Masya Allah, ini orang kayak orang dungu. kita ini sedang dalam perjalanan atau sedang menuju tujuan tertentu yang, atau kita ini sudah sampai di tempat tujuan. Kita ini sedang dalam perjalanan. Rasulullah mengatakan di bumi ini kita seperti orang berteduh karena ada hujan. Lah kok lupa mau menuju kemana? Mau membicarakan akhirat, bicarakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, itu tujuan kita. Apakah sudah punya bekal untuk kesana? Loh ada orang sampai mau meninggal pak, tidak tahu apa bekal yang paling afdol. Apa bekalnya berbuat baik? Apa bekalnya pokoknya sayang anak? Apa bekalnya pokoknya ngarang? Padahal yang paling afdol adalah takwa. Makanya waktu mau meninggal panik pak. Maka disebut sakaratul maut. Pada waktu mau sakar. Pertanyaannya, bisakah kita mendapatkan ridhonya? Insya Allah bisa kalau semua yang kita lakukan sesuai syariatnya. Nah cilakanya orang tidak tahu ajaran syariat dalam hidup. Bagaimana menurut syariat suami terhadap istri, istri terhadap suami, keluarga sesama, tetangga, bagaimana jadi rakyat, bagaimana jadi pemerintah, pemimpin dan sebagainya. Tiba-tiba meninggal. Oleh karena itu penutup ini, pada suatu hari Rasulullah didatangi seseorang nanya, manil akiyasu ya Rasulullah, siapa orang yang menjalani hidupnya dengan arif bijaksana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al akiyasu aksaruhum zikron lil maut. Orang yang menjalani hidupnya dengan arif bijaksana adalah orang yang selalu ingat tentang kematiannya. Itulah sebabnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ulama besar yang berabad-abad dimuliakan oleh kaum muslimin, beliau menulis dalam makalahnya, Iyakum al-hayah. Hati-hati kamu tentang kehidupan. Kenapa? Fa'inna hakikatul hayah tarikatul ila maut. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan ini adalah proses menuju mati. Mari kita ingat-ingat, apakah kita sudah cukup bekal untuk mati? Sayangnya mati ini tidak bisa diprediksi. Lebih sulit memprediksi daripada memprediksi tsunami. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jatah waktu saya sudah melampaui. Oleh karena itu mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan memberikan hidayah kepada kita, termasuk pengurus masjid yang begitu istiqomahnya menyelamatkan umat dari kesesatan. Mudah-mudahan keluarga kita pun demikian, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin umat ini selalu dapat hidayah sehingga kita hidup di dalam negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.